Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Hey, ada apa kalian mengejar kami? Kalian tidak boleh melanjutkan perjalanan kalian ke arah sana sebelum kalian memberitahukan dahulu maksud dan tujuan kalian mencari padepokan kami. Oh, jadi kalian adalah murid dari Poh Pitu. Mengapa kalian tidak menjelaskannya pada kami? Itu adalah urusan kami. Sekarang katakanlah pada kami maksud tujuan kalian mencari padepokan kami. Paman, aku mencari seorang wanita yang bernama Sanaha. Wah, Kakang, benar-benar keterlaluan mereka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Eri Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Mujadi sebagai Kisangi Kiwo, dibantu oleh Mogan dan Harry. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya bersama dengan rombongannya, yaitu Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan, telah berhasil menemukan gunung yang dicarinya. Agar dapat segera tiba di tujuannya, Anting Wulan mengajak mereka untuk mempercepat lari kuda mereka. Kakang, adik Sanjaya, lihatlah, itu gunung Wukir sudah berada di hadapan kita. Lihatlah itu, asap apinya sudah dapat kita lihat dengan jelas. Ayolah, kita pacu kuda kita. Mungkin sebelum hari menjadi gelap, kita akan tiba di tempat yang kita tuju. Ayolah kakak, adik Sanjaya. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan terlonjak gembira ketika melihat gunung yang dicari-carinya telah berada di hadapan matanya. Segera saja gadis murid dari Resi Wanayasa itu membedal kudanya, dan Raden Sanjaya serta Raden Sakapalwaguna mengikutinya. Wulan, lihatlah itu di sebelah kananmu, sebuah kota yang besar dan ramai. Lihatlah gapura kotanya demikian megahnya. Kukira kota itu tidaklah seramai Galuh, Kakang. Hanya saja beberapa hari perjalanan yang kita lakukan melalui desa-desa dan hutan-hutan yang lebat, jadi kakang demikian tertariknya melihat keramaian yang hanya seperti itu. Iya, kita terus saja. Setelah jauh meninggalkan kota ini, kita akan mencoba bertanya pada seseorang di desa pertama yang kita jumpai. Hiya, hiya! Beberapa saat kita meninggalkan kota tadi, tapi belum juga terlihat sebuah desa pun. Oh, itu, di depan kita ada beberapa orang tani yang sedang bekerja di sawah. Kita tanyakan saja pada mereka. apakah kau dapat memberikan petunjuk pada kami letak padepokan Poh Pitu? Lihatlah mereka semua berhenti bekerja dan memandang curiga pada kita. Iya. Turun dan dekatilah mereka, Kak Wulan. Baiklah. Paman? Iya. Apakah Paman dapat memberikan petunjuk kepada kami di mana letak padepokan Poh Pitu? Untuk apa kalian mencari padepokan Poh Pitu? Siapakah kalian ini? Saya adalah Anting Wulan. Dan ini kakang saya. Dan aku adalah Sanjaya. Kami berasal dari Galuh, Kerajaan Galuh Pasundan. Galuh Pasundan. Untuk apakah kalian mencari padepokan Poh Pitu? Kami mempunyai keperluan pribadi. Tolonglah tunjukkan di mana padepokan itu. Jadi kalian tidak bersedia mengatakan apa keperluan kalian itu? Maaf. Keperluan kami terlalu pribadi sifatnya. Jika begitu, kau carilah sendiri. Laki-laki tani itu kemudian melanjutkan kembali pekerjaannya. Demikian pula dengan kawan-kawannya yang lain. Mereka bekerja kembali tanpa mempedulikan sedikitpun Raden Sanjaya dan Anting Wulan serta Raden Sakapalwaguna. Kurang ajar. Tidak tahu sopan santun. Sudahlah Kak Wulan. Marilah kita teruskan saja perjalanan kita. Kita tanyakan pada orang lain saja. Hup! Hup! Hiya! Hiya! Hiya! Baik, tunggu! Tunggu! Hei, ada apa kalian mengejar kami? Kalian tidak boleh melanjutkan perjalanan kalian ke arah sana sebelum kalian memberitahukan dahulu maksud dan tujuan kalian mencari padepokan kami. Oh, jadi kalian adalah murid dari Poh Pitu. Mengapa kalian tidak menjelaskannya pada kami? Itu adalah urusan kami. Sekarang katakanlah pada kami maksud tujuan kalian mencari padepokan kami. Paman, aku mencari seorang wanita yang bernama Sanaha. Wah, kakang, benar-benar keterlaluan mereka. Dengan seenaknya saja mereka menyebutkan nama wanita agung junjungan kita. Iya, mereka memang harus kita berikan hajaran. Manusia tidak tahu diri. Tahukah kau siapa wanita agung yang kau cari itu? Dia adalah junjungan kami yang mulia, Sri Sanaha. Maafkan kami jika begitu, Paman. Tolonglah bawa kami menghadap junjungan kalian itu. Kakang. Iya. Kita harus membawanya dengan tangan terikat. Kita harus menangkapnya. Aku khawatir kita salah bertindak, Adi Jombang. Aku khawatir jika mereka adalah orang-orang atau kenalan dari junjungan kita. Tidak mungkin, Kakang, tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang muda. Tidak mungkin junjungan kita mempunyai kenalan dengan orang-orang muda seperti mereka. Orang-orang muda, untuk apa jauh-jauh datang kemari dan meninggalkan tanah Pasundan? Apa keperluanmu menemui junjungan kami, Sri Sanaha yang agung? Maafkan, Paman. Persoalan kami dengan junjungan kalian, Sri Sanaha, adalah persoalan yang sangat penting. Baiklah. Kalian boleh mengikat tangan kami dan juga tubuh kami. Tapi kami mohon, bawalah kami menghadap junjungan kalian itu. Baiklah. Tapi kami harap kau jangan menyalahkan kami yang berlaku kasar. Adi Jombang. Ya. Di Pos Ardula. Ikat mereka bertiga. Baik, kakang. Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna terpaksa berdiam diri, membiarkan tangannya diikat oleh laki-laki tani itu. Ketika melihat Raden Sanjaya telah lebih dahulu memberikan tangannya. Dengan tali yang tersedia di pinggang mereka, tangan ketiga tamu padepokan Poh Pitu diikat erat-erat. Dan kemudian ketiganya dibawa pergi menembus hutan bambu yang sudah berada tak jauh dari hadapan mereka. Rupanya padepokan itu sudah berada di hadapan kita, Kakak. Iya. Lihatlah itu di depan kita. Aku yakin itulah padepokan yang sedang kita cari. Lihatlah itu, Kakang. Orang-orang yang berada di dalam padepokan itu berhambur keluar menyambut kedatangan kita. Hei, minggirlah. Minggirlah kalian semua. Ayo, minggir. Minggir. Aku akan menyerahkan dulu orang-orang ini pada guru Sangi Kiwo. Minggirlah, ayo minggir. Ayo ikuti aku terus. Minggir, mari aku jalan, ayo. Hei, Tombak. Coba kau lihat guru Sangi Kiwo. Apakah ia ada di biliknya? Baik, Kakang. Ramai dan besar sekali padepokan itu. Iya. Semula padepokan ini berdiri hanya untuk peristirahatan junjungan kami Sri Sanaha. Tetapi kemudian atas kehendaknya sendiri, padepokan ini menerima murid dan anggota yang ingin mempelajari agama dan juga olah kanuragan. Siapakah orang yang akan memeriksa kami itu, Paman? Orang yang Paman panggil dengan sebutan Guru Sangi Kiwo. Dia adalah guru olah kanuragan kami. Dia salah seorang jago utama dari kerajaan Mandini yang meninggalkan keraton untuk mendampingi wanita agung Sri Sanaha. Oi, Kakang. Guru ada di biliknya dan bersedia menerima Kakang dan tiga orang yang kita tangkap tadi. Nah, marilah kita masuk dan menemui guru kami. Hei, Jombang. Kau ikat kuda-kuda mereka. Baik, Kakang. Mari. Masuklah. Hadapkan ketiga orang itu padaku. Salam hormat dari muridmu, Guru. Ya. Duduklah, Songgar. Terima kasih, Guru. Siapakah mereka sesungguhnya, Songgar? Aku dengar mereka adalah tiga orang pengembara dari Tanah Pasundan yang mencari Poh Pitu. Dan ingin menemui junjungan Sri Sanaha. Benar, Guru. Silakan Guru menanyakannya sendiri. Iya. Salam hormat dari kami bertiga, Paman. Maafkan kami jika kedatangan kami bertiga membuat Paman dan juga murid Paman terganggu. Siapakah sebenarnya kalian ini, anak muda? Jelaskan apa maksud kedatangan kalian ini sebenarnya. Kami bertiga datang dari Galuh, dari kerajaan Galuh. Saya ingin bertemu dengan junjungan kalian Sri Sanaha. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi, nama saya adalah Sanjaya. Dan ini Kakang Saka Palwaguna. Dan ini Kakak Anting Wulan. Apakah Paman dapat mempertemukan saya dengan wanita itu? Ya, tentu saja. Tapi kalian harus mengatakan dahulu, apa maksud kalian menemui beliau? Maaf, Paman. Saya tidak bisa mengatakannya. Tapi Paman bisa menyampaikan pada beliau bahwa saya Sanjaya, putra dari Prabu Sana, ingin menemuinya. Jadi kau adalah putra mahkota Galuh? Benar, Paman. Saya adalah Sanjaya, putra mahkota Galuh. Iya, tapi bagaimana kalian bisa meyakinkan aku bahwa kalian adalah orang-orang Galuh dan bukan orang-orang dari Keraton Mandini? Keraton Mandini? Iya. Maafkan aku, anak-anak muda. Ya, jika aku sampai mencurigai kalian, maafkan aku jika aku terpaksa menahan kalian beberapa hari hingga aku yakin bahwa kalian adalah orang-orang Galuh. Maaf ya, aku tidak percaya dengan semua bualanmu itu. Tapi Paman, cukup. Aku sudah tahu, aku sudah mendengar bahwa Ki Darmodaya berniat buruk terhadap junjunganku. Tahta yang tidak lagi diminati oleh junjunganku ternyata justru dapat mencelakakannya. Hah, kurang apa baiknya junjunganku terhadapnya. Tahta yang merupakan warisan dari leluhurnya dipercayakan padanya, pada junjunganmu Kidarmudaya. Tapi sekarang balasannya benar-benar ular licik. Aku mengerti. Junjunganmu Darmudaya menjadi terbuai oleh kedudukan yang diserahkan oleh junjunganku. Ia khawatir satu saat akan diambil kembali oleh putra ataupun turunannya dari Galuh. Karena itu, ia bermaksud untuk menghilangkan jejak itu. Hendak menghilangkan junjunganku. Paman, ada apa ini? Saya tidak tahu menau dengan apa yang paman ceritakan itu. Cukup. Kalian boleh meringkuk untuk sementara dalam tahanan kami. Gila. Benar-benar buta dan tidak tahu diri. Apakah paman seorang tuan rumah yang baik? Mengapa paman tidak menyelidiki keadaan kami secara teliti? Ayo, temukanlah junjungan kami Raden Sanjaya dengan wanita itu. Dengan junjungan kalian. Dan semua pasti akan menjadi beres. Maaf. Kami tidak bisa membuat satu resiko yang dapat mencelakakan junjungan kami. Songgar. Iya. Ayo, syarat mereka ke dalam bilik di belakang kamarku ini. Ayo, cepat. Bodoh. Buta. Raden, apakah sebaiknya yang harus kita lakukan sekarang? Jangan berdiam diri lagi. Tidak, Kawulan, Kakang. Biarlah, untuk sementara kita menyerah. Pada saatnya nanti tentu mereka akan mengerti siapa kita sesungguhnya. Ayo cepat, Songgar. Bawa mereka ke belakang bilikku ini. Kunci rapat-rapat pintunya. Baik, Guru. Marilah ke sana bertiga, ikutlah aku. Baik. Ayo, Kak. Kakang. Masuklah dan jangan berbuat macam-macam, ya? Guruku akan sanggup membunuh kalian hanya dengan kekuatan matanya. Baik. Marilah, Kak. Kakang. Mengapa Raden selalu mengalah? Kita dapat mencari ibunda Raden segera dengan mudah. Iya, aku mengerti, Kak. Kita akan lakukan itu. Tapi tidak perlu membuat keributan. Aku akan melakukannya secara diam-diam nanti malam. Dan mudah-mudahan sebelum besok pagi, semuanya telah menjadi beres. Kita tunggu hari menjadi gelap, Kak. Dan ketika hari menjadi gelap, suasana padepokan Poh Pitu demikian mencekam. Penjagaan ditempatkan di mana-mana. Sementara itu bulan yang separuh telah ditutup oleh tebalnya awan hitam dan suara denging angin yang menelusup di hutan bambu menimbulkan suara yang sangat menyeramkan. Perketat penjagaan di bilikku ini dan juga bilik Tuan Putri Sri sana. Baik, Guru. Saya akan melihat bilik Tuan Putri dulu. Ayo, cepat, pergilah. Aku kira cukup sudah penjagaan bilik Tuan Putri. 5 orang penjaga. Perintah dari guru untuk memperketat penjagaan. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang lengah ataupun tertidur. Tinggalkan tempat ini setelah 5 orang kawan kalian datang menggantikan. Nah, aku pergi menjaga tawanan yang baru kita dapatkan tadi. Biarkan lolos. Thank you. Ki Songgar, yang merupakan salah seorang murid utama dari Ki Guru Sangikiwo, kembali ke bilik gurunya. Akan tetapi tanpa sepengetahuannya, sebuah bayangan yang sejak tadi mengikutinya kini melompat turun dan perlahan-lahan mendekati bilik Tuan Putri Sri Sanaha. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!